Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan pagi hari ini bisa kembali ta'lim. Beberapa waktu yang lalu libur nopo nggih mandan dangu niki karena hujan, dan alhamdulillah pagi ini terang, kita bisa melanjutkan kegiatan kita. Masuk pada bab tentang fadlu as-safil awwal wal-amru bitmami sufufil awwal wa tasfiyatuha wa tarasu fiha. Bab tentang keutamaan saf yang pertama serta perintah untuk menyempurnakan saf yang pertama baru yang berikutnya, dan perintah meluruskannya tasbiyatuha, dan perintah untuk merapatkannya, dan ini hukumnya wajib. Salah satu hal yang diingatkan oleh Syekh Al-Albani dan para ulama yang lain berkaitan dengan hadis Nabi, la yakbalu salatul rajli khalfas saf. Allah tidak menerima salatnya seseorang sendirian di belakang saf. La yakbalu salatul mar'i munfarid khalfas saf, atau kama qala bila salatu wassalam, Allah tidak akan menerima sholatnya seorang yang berdiri sendirian di belakang saf. Itu manakala kejadiannya adalah saf yang depannya belum penuh, dia berdiri di belakang. Wong sing iki bedereng penuh jenengan nang arep lawang. Jare kepengin omber pak. Niku mboten dipun tampi. Karena menyalahi aturan saf dalam sholat. Mboten dipun tampi amargi mangke niki piyambakipun sholat piyambakan dalam keadaan saf depannya masih kurang atau kosong. Nek mun penuh pripun bak, tidak mengapa. Karena dia sudah tidak bisa memungkinkan ke depan. Posisi pun rapat, maka dibangun kembali saf. Dimulai dari belakang imam, yakni pertengahan saf. Baik mengarah ke kanan maupun mengarah ke kiri, dua-duanya boleh. Sebagian para ulama mengatakan ke arah kanan lebih disukai daripada ke arah kiri. Yakni memenuhi saf bagian kanan daripada saf sebagian kiri. Tetapi hal itu tidaklah menjadikan sesuatu yang wajib. Dua-duanya diperbolehkan. Kita masuk pada hadis ke-1084. Seingat saya. Ngibak guru. Wa anhu qala qala Rasulullah alaihi wasallam, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha rahu muslimun. Sebaik-baik saf-saf laki-laki adalah yang pertama-pertamanya. Wa syarruha, dan yang terakhirnya saf laki-laki adalah yang terakhirnya. Wa khairu shufufin nisa akhiruha, dan sebaik-baik saf wanita adalah yang terakhirnya. Wa syarruha awwaluha, dan yang terakhirnya, yang terjeleknya adalah yang awalnya. Saya ulangi, sebaik-baik saf wanita yang terakhirnya, dan sejelek-jelek saf wanita yang terdepannya. Kenapa demikian? Qala Syekh, saya sebutkan penjelasan Syekh Ibnu Taimin. Kenapa saf wanita yang terdepan adalah yang terjeleknya? Beliau mengatakan, li'an wadhalika li'anna shufufan nisa takunu khalfar rijal. Hal itu dikarenakan safnya para wanita itu di belakang para laki-laki. Hadha huwa sunnah. Ini yang sunnah. Fa kana awwaluha fa huwa qaribun min ar-rijal fa yakunu syarruha. Maka ketika saf pertama bagi para wanita itu lebih dekat keadaannya dengan saf laki-laki, maka itu menjadi yang terjeleknya. Karena apa? Mendekati saf laki-laki. Wa akhiruha ba'idun 'anil rijal fayakunu khairuha. Dan saf wanita yang belakangan itu semakin jauh dari saf laki-laki, maka itu yang terbaiknya. Bisa ketipun pahami? Amma rijalu fa kullama taqaddamu fa huwa afdalu. Adapun saf bagi laki-laki semakin bertambah ke depan, semakin afdol. Nomor satu paling afdol. Nomor dua lebih afdol daripada nomor tiga. Nomor tiga lebih afdol daripada nomor empat. Begitu seterusnya. Itu saf laki-laki. Sehingga kita sebagai laki-laki berupaya untuk mencari saf yang terdepan, yang paling afdol. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam muhadziran anit ta'khuri. Sebagaimana Nabi mengingatkan dari orang yang sukanya terakhir terus. Ikut diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang berikutnya. Saya bacakan hadisnya. Wa an Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu an, dari sahabat Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu an, anna Rasulullah alaihi salatu wasalam ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Tatkala waktu itu Nabi melihat adanya beberapa orang yang memang menyengaja ta'akhuran, seringin ikut teng wingking golet sof nang buri baik. Atas niku. Faqala lahum, maka Rasul mengatakan, taqaddamu fatimmu bi, maju-maju. Bahasa kitanya begitu. Silakan maju, taqaddamu, maju-maju. Hendaknya kalian mengikutiku. Mengikuti perintah Nabi untuk maju. Waliyatamma bikum man ba'dakum, dan akan menyempurnakan saf berikutnya orang yang datang setelahnya. Berarti kasusnya apa, Pak? Piyambaki pun senengnya memang teng wincing. Maju, maju. Nanti yang belakang orang yang baru datang. Yang belakang orang yang baru datang. Aja senengnya nang buri. La yazalu qaumun yata'akharun. Rasul memperingatkan. Ada orang-orang yang dia memang bersengaja senengnya teng wincing. Di belakang. Hatta yu'akhirumullah. Sampai mereka pun mengakhirkannya. Sampai Allah mengakhirkannya. Artinya menapa pak? Allah akan jadikan dia memang orang-orang yang terakhir terus. Dalam kebaikan terakhir terus. Dan ini musibah. Qala Syekh Ibnu Taimin, saya bacakan di sini keterangan beliau. Wa hadhi khatiratun, ini bahaya. Ini bahaya. Anal insan kullama ta'akharu 'ani safil awwal aw ats-tsani aw ats-tsalits alqa Allah fi qalbihi mahabbata at-ta'khir fi kulli 'amalin salihin wal 'iyadu billah. Penjelasan dari Syekh Ibnu Taimin. Manusia ketika dia senangnya di akhir saf yang terakhir, menyengaja dia tidak mau di saf yang pertama, kedua atau ketiga, dia bisa dia maju ngejar saf pertama tapi senenge nang buri, aku nang buri bela. Pertama penuh. Keloro masih, tapi orang ndang ceket-ceket, ngerti bahasa Jawa niki, Bang? Orang ndang nopo nggih? Boten segera-segera kepengin duduk atau berdiri di saf yang kedua. Ya nang larat lawang baik. Engko nek wis penuh arep takbir mbeke mlaku. Senenge nang buri. Nah, kata Syekh, alqallahu fi qalbihi, maka Allah akan tumbuhkan dalam hatinya kesenangan untuk selalu terakhir dalam amal saleh. Tidak ada greget untuk supaya menjadi yang baik. Tidak ada greget untuk semangat beribadah. Lah engkau maning. Liane beurung, lo maksudnya aku sing keri baik. Oh pancen rika kerian terus. Bok undang cepet-cepet ke sof terdepan lah. Contoh misal. Jumatan. Dia datang lebih awal dari yang lainnya. Saf masih kosong. Ning jagongnya tengkana pak teras. Majunya negeta si kosong. Orlaku buri bela. Setahun buri terus di kupakung itu. Jagongnya nang teras baik. Padahal yang terlambat lebih dari dia. Ya ada. Tapi dia milih nang buri baik. Oke bocahnya ini bocahnya pak. Ya bocah contohnya ya. Orang yang sudah diberi kesukaan untuk terakhir baik. Sehingga dalam satu tahun itu tidak mendapatkan soft terdepan. Senengnya nang buri baik. Paham ini pak? Ini. Musibah. Musibah nama mutan pak? Musibah ini pak. Malapetaka musibah. Dia terhalangi meraih keutamaan. Nek niku tiang simboten ate ngaji, tiang umum nggih, tiang awam, mboten ate ngaji. Nggih pancen sengaja pak teka-teka Jumatan tongronge nang area parkir. Ngerokok nang kana pak, kojah barang. Engko masa komat nek mlebu. Pancen niate guru salat tok, aku kan salat Jumat mbok, khutbah ora melu lah salat tok. Pancen rika. Ini orang sudah dikasih kesenangan terlambat, bahkan terhalangi mendapatkan keutamaan. Mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Tapi dia tidak bisa melakukannya. Ben, Jumatan mesti jan. Malah wonten sing boten mlebet teng area parkir si syukur nge. Teng toko, sanding masjid, tongrong, kami ngopi. Nah, wala wala kuatillah billah. Ya, wong Jumatan apa ngopi jane. Mana komat grupyuk mlebu. Ya sofa teng benging begitu rampung salam hilang bisit. You know. Kenapa? Karena ya dia orang yang terhalang yang mendapatkan keutamaan. Mari kita jangan seperti mereka, latih diri untuk mencapai keutamaan. Walihada qala la yazalu qaumun yata'akharun hatta yu'akhiruhumullah. Oleh karena Nabi mengancam atau memberikan peringatan terus menerus, ada beberapa orang yang sukanya terakhir sampai Allah jadikan mereka orang-orang yang memang terakhir. Fanta ya akhi taqaddam fi safil awwal fal awwal. Karena itu engkau hendaknya pilih taqaddam maju. Ketika engkau datang dan melihat ada yang kosong, maju ke depan. Jangan bersengaja engkau malah mencari yang belakangan. Wa qali al-sallallahu alaihi wasallam fil hadits khairu sufi nisa wa khairuha wa syuru awwaluha ma lam yakun nisa fi makan khaslahun. Hadirin makan, ini pembahasan yang disebutkan oleh Syekh. Sehingga lebih bagusnya ke depan. Nah, termasuk dalam hal ini mboten gur soft talk dalam salat pak. Dalam taklim panjenengan mencari tempat singajeng. Ya, yang di luar maju saja. Sini tasik kata pak. Monggo, napa panjenengan seneng eteng wingking? Ya wis lah, ora apa-apa. Berarti jenengan termasuk yang diakhirkan oleh Allah. Nggih mboten kadakala tegajeng, kadakala tewingking nggih. Cuman ada beberapa orang memang kesukaannya di belakang. Keri baik asniku. Hadirin makan, pembahasan berikutnya kondisi wanita soft terdepan itu terjelek, soft terbelakang terbaik. Itu manakala kapan? Perhatikan keterangan Syekh. Wa qawluhu fil hadith khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha lam takun yakun ma lam yakun an-nisa fi makan khasin lahum. Ini berkaitan dengan wanita jikalau tidak pada tempat khusus. Jikalau wanita tidak pada tempat yang khusus. Fa'ina khair sufufiha awaluha. Maka sesungguhnya sebaik-baik saf wanita ketika mereka berada pada tempat yang khusus. Tidak tercampur dengan laki-laki. Maka kembali kepada hukum asal. Khairu sufufihinna awwaluha. Sebaik-baik saf wanita, ya terdepannya. Paham ini pak? Contohnya pun, wonten tabir. Teng masjid ini wonten tabir. Wanita berada di tempat khos. Tempat tersendiri. Maka cara mendirikan saf wanita, dari depan ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang. Atau posisi mereka ditabir di belakang sana. Wonten tabiripun. Maka sebaik-baik saf wanita ketika memang mereka terpisah dari laki-laki. Contohnya pun wonten hijab, wonten tabir yang menutupi mereka dan menjadikan mereka pada tempat tersendiri. Mereka ya, saf pertama yang paling utama. Saf pertama yang paling utama. Fa'inna khair sufinna awaluha. Li'anu akraba minal imam. Dikarenakan saf yang pertama itu adalah saf yang paling dekat dengan imam. Wala mahdura fihi. Dan tidak mengapa padanya. Yani tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan bercampur dengan laki-laki. Kenapa amarji? Mereka sudah dalam keadaan bertempat sendiri. Di ruangan tersendiri. Li'annahunna ba'idat anirijal. karena mereka jauh dari laki-laki dan mereka berada pada ruangan tersendiri. Bisa dipahami kaum muslimin? Terjadi di ta'lim kita dulu, alhamdulillah seniki pun boten, mereka dihijab, maksudnya pun nonton tabir, salat salatnya pun walaupun dekat karena ada tabir tidaklah bercampur dengan laki-laki. Niku kacau sofe pak. Mugdal niku karena belum tahu sih ya, kacau. Sof niku 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebenarnya bisa penuh. Tetapi ada yang sholatnya milih teng wingking. Latihan sing badai mengaji mengarep, bingung gen keburu sofe ya, kok buri disi sing penuh. Ngarepet dipenuhi bingung. Ngarep kana apa ngarep sof kie? Paham jenengan maksudnya pak? Lah umatnya bingung anak sebagian yang di belakang tabir langsung. Berarti pertama wanita. Ada yang dari belakang. Tengahnya kosong. Ada yang milihnya tengah belah. Wong loro wong telu. Wah, kacau balon itu. Sing tengah ya boten full. Sing wingking wis penuh. Sing ajeng wonten akhirnya giting sopek. Buton karuan banget. Karena pemikiran yang mereka tidak di atas ilmu. Yang belakang sendiri dalilnya wonten. Sebaik-baik saf wanita yang paling belakang. Tetapi dia tidak memahami pembahasan. Hingga mangkiniki. Aturakan. Jika mereka pada ruangan terkhusus. Jauh dari laki-laki. Atau terhijabi dari laki-laki. Boten campur dengan laki-laki, maka mereka saf terdepan yang paling utama. Niku boten dipun ilmui. Saya dipun pahami. Niki amargi kacau safipun. Karena itu marilah kita belajar supaya kita tahu. Kemudian pada hadis berikutnya, hadis ke-1086. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولي الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه مسلم. Dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu an bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Mas'ud, Nabi ketika mendirikan saf, menegakkan saf, meratakan saf, beliau memegang pundak-pundak kami. Apa sebut napa pak? Kan rapat pepetakan. Kadangkala unten tiang sikirang geser. Geser. Geser malih. Geser malih. Sampai Nabi memegang pundak-pundak kami. Supaya pundak dengan pundak bertemu. Yani nempel. Ini mboten kudu kados. Tempet-tempetan banget pak. Mboten pak. Sekedarnya saja. Ingkang sing penting boten nonton ruangan kosong nempel. Niku. Thumma yaqul, kemudian Rasul seraya mengatakan, istawu, luruskan, luruskan. Nek pundak niki nempel artosipun napa pak? Lurus berarti. Nek wonten sing geser mundur, geser maju, berarti boten lurus. Pundaknya muter nempel. Berarti kita berdiri lurus. Ampun sengaja-sengaja. Sing tangan tak cokna. Sing kiwe mundur. Akhirnya sofa bingung. Ya. Anu kepriwe kiye dan sofa melintir-melintir. Orang karu-karuan. Ternyata jendengan sing melintir pak. Ya. Meriki lurus mereka, meriki lurus meriki. Ah, kamu sholat takut sini. sing dicekeli kempongan. Lambung anu kencot nian Pak Niku. La haula wala quwata illa billah. Harus lurus. Masing-masing kita meluruskan kaki dan pundak agar supaya bisa kanan kiri kita lurus. Kemudian beliau mengucapkan, luruslah kalian dan janganlah kalian berselisih. Wala takhtalifu, janganlah kalian berselisih. Fatakhtalifa qulubukum, karena akan berselisih antar hati-hati kalian akibat dari centrang perenang dalam shaf, mengakibatkan Allah jadikan hati kita centrang perenang. Na'udzubillah min dzalik. Itu hukuman, hukuman dari perbuatan yang melanggar syariat akan menyebabkan terjadinya kerusakan, diantaranya kerusakan antar hati-hati kita. Pendendengan, bermusuhan, marah, dan yang lainnya. Wong semasjid, sejamaah, tapi kok ora akur. Itu kenapa? Di antara faktornya adalah shofnya boten lurus, boten rapat. Sudah dikabarkan oleh Nabi, "Fala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum." Jangan kalian berselisih dalam shaf, karena akan menyebabkan berselisih hati-hati kalian. Monggo dipun perhatikan iki nggih. Kita itu muslimin ahlus sunnah harus menjadi orang yang terdepan dalam melakukan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong jere ahlus sunnah salate tidak mengikuti sunnah. Ya, ampun seperti itu. Kemudian Nabi menyatakan, layalini, hendaknya yang berada di belakangku, minkum diantara kalian adalah ulul ahlami wan nuha, orang-orang yang memiliki ilmu dan memiliki kecerdasan. Benopo pak, kadangkala imam niku kelalen, membutuhkan orang yang mengingatkan. Mengingatkan dalam hal bacaan Al-Qur'an pun, atau mengingatkan dalam hal rokaat. Nah, sing teng wijing imam ya konsentrasi pak, wis warang urung nang buri imam kelalen pak pada dene. Imame salah, sing teng wingking bingung malah kiting. Aku kelalen ku pada baik. Oh. Jenengan amun malah-malah di belakang imam nak kayak gue ngisi-ngisina. Dinteni kon ngetaken imame malah tidak mampu karena pada dene kelalene. Ya, sehingga posisi kalau antum berdiri di belakang imam, panjenengan kedain apa? Khusyuk, perhatian, nek wonten sing salah jenengan tanggung jawab. Demikian pula kalau imam batal, imam saged batal mboten mak, saged wong jenengan menungsa nggih, saged batal. Mules utangipun kemudian ingin keluar angin, kalau ditahan paksa itu makruh, bahkan sebagian ulama menyebutkan batal salatnya. La salat liman yudafi' habthain atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak sah seseorang yang dia menahan dua habas, dua hadas, hadasain, dua hadas yakni kencing ataupun kentut, ditahan-tahan mengatakan mulus kleso dan anu apa jane nahan, nah iku nyenengan pun batal niku. Lah terus pripun medal dari saf keluarkan itu pak? Sebagian lama menyebutkan dengan hadis Nabi, la yansarif hatta yajid rihan aw sautan. Jangan engkau batalkan salatmu, ini hadis Nabi. Jangan engkau batalkan salatmu sampai engkau mendapati angin keluar dari lubang dubur atau mendengarkan suara. Baru medal saking soft. Nah, ketika imam batal, sinan singa teka akan bak. Sinan. Yang di belakang imam, maju. Imam mutan perlu milih. Wait, gantanya aku batal. Mun otomatis, makmum yang di belakang imam, maju sebagai gantinya. Saya ketipun pahami kaum muslimin. Thumma alladzina yalunahum, thumma alladzina yalunahum. Kemudian berikutnya dan kemudian yang berikutnya. Qala Syekh Ibnu Taimin, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bitaswiyati saf. Nabi memerintahkan untuk meluruskan saf. Lo mengatakan inna taswiyata safi min tamamis salah. Karena sesungguhnya lurusnya saf adalah termasuk dari kesempurnaan ibadah salat. Wa fi riwayatin falladhi yanbaghi lana an nuqima sufana wa takmilatul awwal fal awwal, disempurnakan yang pertama kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Wa tarasu hatta yakuna dzalika min tamamis salatina, dan merapatkannya, dan itu termasuk kesempurnaan salat-salat kita. Sebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, fa inna taswiyata shufuf min iqamatis shalah, karena lurusnya shaf itu bagian dari pelaksanaan, bagian dari pelaksanaan ibadah salat. Sehingga hukumnya pun apa pak? Wajib. Bukan hanya sekedar sunnah. Konten tiang ingka mengatakan, wah gue guru sunnah tok. Aja keterlaluan dalam menegakkan sunnah. Wong gue termasuk minta mami sholah. Kesempurnaan dalam sholat. Kesempurnaan kan boten wajib. Sementing kan sholat tembok. Ini ku pemahaman ingkang luput. Salah menikok. Amargi nopo wonten ancaman lawan wonten perintah dalam hadis-hadis yang lainnya. Saya ketipun pahami. Terus nek sinau kabian di sinau ni pak aja guru setunggal hadis tok. Baca guru sepisan tok, hadis kue tok, kesimpulan. Kirang lengkap. Kadang wonten tiang sinye butakan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi mengatakan sawu shufufakum fa inna taswiyata shaffi atau taswiyata shufuf min tamamis shalah, luruskan shaf-shaf kalian karena lurusnya shaf itu bagian dari kesempurnaan salat berjamaah. Hadis sedikit tok, kesimpulannya hukumnya merapatkan shaf dan meluruskan adalah sunnah karena hanya sebagai bagian dari kesempurnaan sholat. Rupanya dengan mboten baca hadis yang lain. Apa nak? Ujar gue tok. Wala. Sinau sing lengkap ya pak. Aja. Setengah-setengah. Niki malah mboten setengah. Siji tok. Mboten sedoso hadis. Diwaca siji tok. Niku ketemunya berarti setengah mboten. Kemudian terus disimpulkan ngokarpe dewek itu salah pak. Yang berikutnya hadis ke 1088 dari sahabat Nabi Anas ibn Malik radhiyallahu an. Uqimatis shalah, di waktu itu sedang ditegakkan ibadah salat dengan berjamaah. Faqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajihi, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengarahkan wajahnya kepada kami Pripun prakteknya berarti Pak? Membelakangi arah kiblat, menghadap ke arah makmum. Itu prakteknya. Berarti pripun nek imam, imam niku amun gur sing penting maju, tok begitu di depan langsung Allahu Akbar. Sofet dereng rampung, dereng lurus, langsung tiba-tiba Allah Akbar. Buri kepriwe, ambuh, cewek-cewek ngono karepe. Oh iya salah. Udah niki, alhamdulillah, rezeki. Rezeki nge pak, Masya Allah. Ketambahan air. Dalam muning jenengan kepengin toyang ini kulo kathah banget iki Pak. Teng dalan pun sedengkul. Nggih. Teng ajenge ngene kulo terutama nika pun terasa mulai naik. Wong dalu guru paling seniki sampai jam 1 lo saking Pemalang ora turu-turu mikirke banyune mung. Teng pondok sudah lumayan. Nggih monggo. Ya begitulah kondisi. Alhamdulillah ya, barokah. Mengalami dua masa, masa kering tanpa air dan masa basah kebanjiran. Hidup di dua masa berarti Pak. Dinikmati mawon. Hadirin melakukan akimu sufufakum watarosu. Begitu Nabi melihat ke arah makmum, beliau langsung mengomando. Apa perintahnya? Aqimu shufufakum. Tegakkan saf-saf kalian. Watarasu. Dan rapatkan. Baini arakum min warai dhahri. Karena sunya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Kalimat yang ini jangan diucapkan Pak. Karena ini khusus Nabi. Aku melihat kalian dari belakang punggungku lenyengan apa berubah mautet. Ini khusus bagi Nabi. Tetapi yang diucapkan adalah aqimu shufufakum watarasu. Atau kalimat yang semisal itu sawu tarasu suddul khalal. Tutup yang kosong. Lengkapi yang kosong. Penuhi yang kosong. Itu bagian dari ucapan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan. Wa fi riwayatin, seperti apakah makna tarasu, merapatkan saf, seperti apakah maknanya? Disebutkan rawahul Bukhari bilafzihi wa Muslimun bima'na. Wa fi riwayatil Bukhari, disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, wa kana ahaduna yalzaqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamihi bi qadamihi. Cara merapatkan saf adalah Imam Bukhari menyebutkan kami, setiap kami, setiap satu-satunya kami dalam saf menempelkan yalzaku, menempelkan pundak-pundak kami ke pundak yang ada di sebelahnya. Bimankibi sahibihi. Wa qadamahu biqadamihi. Dan kaki dengan kaki. Apakah harus mata kakinya? Nabi mengatakan al-ka'bu bil-ka'bi. Wal-mankibi bil-mankib. Ka'b itu mata kaki dengan mata kaki. Mankib, pundak dengan pundak. Kalau tidak bisa, karena kadangkala kan angel nge bang ya, sholat sikile lurus, kadangkala mandan benggang no bang ya. Yang penting kakinya nempel dengan yang sebelahnya, walaupun ujung kaki. Kaki kan sambaran nonton bentik. Buri jendik nopo pak niku jenengane. Ontontong nggih sanes. Buri jendik. Jendike nempel ngantos dumugi niki. Lah, ontontone mandan benggang dikekekna angel banget kok kadang kala nggih. Yang penting menempel qadam dengan qadam, kaki dengan kaki. Nek nukum boten, berarti boten rapat. Ada celah di situ yang syaitan akan bercokol di situ mengganggu jenengan dalam sholat. Bisa ketipun pahami? Wa Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tusawwunna sufufakum au la yukhalifa Allah au la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sungguh-sungguh kalian harus meluruskan saf-saf kalian. Atau kalau tidak meluruskan dan tidak merapatkan, la yukhallifannallahu baina wujuhikum, Allah akan jadikan hati-hati kalian, wajah-wajah antar kalian bermusuhan. Ketemu melengos. Jangan apa ya, kebocangel temen nek ditemui, salam ora gelem, kon ngomong ora gelem lengos, ogi gara-gara sofe ora rapet. Ninek dirapatakan sofe pun, langsung teng ati, kebocah ya Masya Allah, nempel. Enak, nyaman. Kenapa? Karena mengikuti sunnah. Ampun ngantos kebalikalipun. Aku lah nek rapat malah jengkel lo. Nek longgar malah nyaman nyenengan, berarti nyalai sunnah. Nyalai sunnah nyaman. Aku nek jamaah jan malah ora seneng lo. Senengnya nang umah. Gue setan pak. Malah senengnya nang umah. Diperintah nakon jamaah. Wajib hukum malah ngarani nek jamaah. Ora seneng malah jan kewalik-walik. Harus dirubah. Kalau boten lurus, boten rapat, kena masalah iki. Ki bocah ding ora nempel ya sikile ya. Sekesu mengaku apa ki bocah? Salat ora nempel. Lah, niku nyebabake sini niku kedain nempel. Begitu nempel, sofnya rapat, lurus, menyejukkan hati. Kenapa menyejukkan hati? Karena mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah Nabi. Ajaran Nabi. Sunnah di sini bukan sunnah secara fikih. Ajarannya Nabi. Hukumnya wajib. Sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Nah, wong pada bingung. Teng sunnah wajib ya. Sinau ya pak. Berarti orang bingung. Sunnah itu maknanya adalah at-tariqah. Cara beribadah Nabi. Kadangkala kalau itu perintah maka wajib hukumnya. Sunnah yang wajib hukumnya. Atau adanya ancaman. Luruskan saf. Kalau tidak Allah akan cerai-beraikan hati kalian. Niki sunnah yang hukumnya wajib. Ada yang sunnah hukumnya sunnah. Yang bimbingan Nabi. Tetapi kalau kita mengamalkan dapat pahala. Kalau kita tinggalkan tidak berdosa. Maka itu sunnah Nabi yang hukumnya sunnah. Ada sunnah Nabi yang hukumnya haram. Pripun niku pak, teng sunnah Nabi haram. Ajaran Nabi yang mengatakan makanan ini haram. Maka ketika kita mengatakan niki haram, belum mboten purun, jenengan berarti mengikuti sunnah Nabi. Dijak teng batire ge nyicipi sesloki. Selagi ini aku tutup botol mok ya. Tutup. Titik baik. Wah, ora. Ki haram. Sunnah Nabi mengatakan ini haram. Tidak akan sama sekali saya menyentuhnya. Lah jenengan tumut sunnah Nabi. Ulah berarti homer sunnah ya. Homer sunnah mboten. Yes, anes kon diamalaken niku, Pak. Sunnah niku bukan hanya maknanya jika lo dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. khamr itu bagian dari ajaran Nabi, pengharamannya. Ya. Wa fi riwayat Muslimin disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, kana yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi biha al-qidah. Lanjutnya perhatikan lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meluruskan saf-saf kami, beliau seakan-akan meluruskan anak panah. Anak panah. Sinjene panah niku kedah lurus banget mboten, Pak? Nek panah kok belok blengkong, ini tembakne ya mlayune mboten lurus. Bisa makan anak panah beserta bulu anak panah yang di belakang. Panah kan wonten wonten nikune nggih. Napane bulune nggih wonten nggih, Pak nggih. Yang itu harus lurus. Nek nyenengan gara panah nikune kembelak-belok, ya mlayune niki zigzag mungkin panah niku. Lah Nabi sampai seperti itu. Hatta ra'anna qad aqalna anhu. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kami sedang berdiri dalam saf, sudah mau melakukan salat, tsumma kharaja yawman faqama hatta kada yukabbir. Bunlurus. Nabi maju ke depan, bun majeng teng alah kiblat. Pun bade Allahu Akbar. Berarti dereng ya. Hatta sampai kada. Ambil-ambil beliau yukabir mengucapkan Allahu Akbar. Far'a rajulan badian sadruhu minas saf. Pun bade Allahu Akbar. Waruh. Wonten setunggal salat yang pun ada orang yang dadanya maju lebih dari saf. Keton sama Nabi. Nabi gagalakan. Dereng takbir rumiin. Dilurusakan malih niku. Masya Allah. Niku menunjukkan apa? Betapa pentingnya meluruskan saf niku. Mun hampir Allahu Akbar. Deng jadanya maju ya. Nah kok disit? Lurus nama nih. Masya Allah. Maksudipun peripun ampun kesesok. Ada jeda teng mriku antara takbiratul ihram dengan meluruskan saf. Amun kesesok. Imam perhatian betul. Enggane pun perhatian kok ternyata saf yang kedua, ketiga, keempat wonten sing sedikit. Lah niku artosipun sudah engkau jalankan. Himbuan luruskan, luruskan saf. Nek wonten jenengan mboten mendel, Pak. Nggih, mboten mendel. Perintah lurus-lurus. Nggih. Engene jenengan dadi imam teng mriku kan dipun amanahi nggih, imam rawatib. Imam rawatib penguasa napa mboten, Pak? Penguasa dipilih oleh takmir atau bahkan piyambakipun takmir. Kok ngentos wonten sing sengaja-sengaja sofa bukak. Langsung berkata, lurusakan, Pak. Orang gelem, lurusakan, Pak. Lah, kok ribut? Nah, yang penting kita sudah perintah. Ada pun dia tidak mau, dia yang berdosa. Jenengan pun perintah. Farotu dhimmah. Lepas tanggung jawab. Kalau engkau bisa kuasa lebih dari itu, panjenengan lurus, Pak. Sebagaimana Nabi begitu melihat ada kekurangan dalam saf, dadane pun rada maju ke depan, langsung beliau luruskan saf puniko. Nabi langsung mengatakan, ibadallah, wahai hamba Allah, mboten ngertos jenenge sing nggih, Pak. Ibadallah, la tasawwunna sufufakum, sungguh-sungguh kalian harus meluruskan saf kalian. Diancam Auli khalifan Allah baina qulubikum, baina wujuhikum. Atau kalau kalian tidak mau, maka Allah akan mencerai-beraikan wajah-wajah kalian. Simen ini ngomongi, orang gelem, lurus, sof, orang gelem, oh. Langsung sebutkan hari ini. Sungguh-sungguh kalian semuanya, saya beritahukan, harus meluruskan sof, merapatkannya. Kalau tidak, Allah akan jadikan hati kalian centrang perenang. Orang gelem baik, urusanmu. Saya sudah ngasih tahu, daripada padu pak. Ya, ngerti padu? Padu, arep sholat, uli ngomong tengrikong-rikongkin, warna-warna. Kayak sholat nangkana ding angel temen ya aturannya ya. Malah aku diusir kok orang itu sholat. Aduh, repot temen. Nikut yang jahil, sing kedai dihalusakan hati ini pun. Bukan diusir. Bagaimana cara menghaluskan hatinya? Dengan menyadarkan dengan ilmu. Di antaranya praktek Nabi Niki. Ibadallah, hamba-hamba Allah semuanya. Saya kasih tahu, Rasul bersabda seperti ini. Apa kalian mau dicentram perenangkan hati-hatinya? Monggo rapat, monggo luruskan saf, walaupun mari ngertos. Rampung, Allahu Akbar. Salat. Saya ketipun pahami. Umpamanya jenengan dados imam sholat Idul Fitri apa Idul Adha. Sofi pun tentrang perenang ora karu-karuan nung. Masyarakat pun boten terlatih teng ilmu nggih. Bingung ke priye. Ya sudahlah, yang penting saya ngasih tahu. Ampun dur basa Arabet tok pak. Kadangkala lucu. Sawu sufufakum. Baina taswatu sufuf min tamamis shalah sami'na wa ta'na tok kadusiriku boten diterjemahna akhire sofe masih centrang berenang kan lucu-lucune pripun imam mengatakan luruskan saf-saf kalian dan rapatkan saf-saf kalian karena rapatnya salat rapatnya saf bagian dari kesuburan dalam salat. Makmum mengatakan sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Meneng bae. Boten kemudian gregak lurus nano parapataken. Sami'na wa ta'na guru seremonial. Ngerti seremonial? Lagu pembuka sebelum salat. Sami'na wa ta'na. Ting tetep bae ya. Ki wong berarti ora paham omongane. Ngomong ni boten paham. Niku kados sinten, Pak? Wong lindur. Rika paham ora turu lah niku lindur. Karena itu penting belajar ilmu agama ben boten bodoh-bodoh banget lah. Niki mun radiawan ning udan. Pripun jenengan bare kondur napa? Lanjut mohon nggih. Kami ngenteni mandan terang. Nggih. Wong kula bebas kebetulan kadhese kelalen mboten meta mantel niki kok. Daripada bali gas iki kok sithik. Tambah satu hadis malih nggih. Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataghallalu saffa min nahiyatin ila nahiyatin. Yamsahu sudurana wa manakibana wa yaqul la takhtalifu fa takhtalifu qulubukum wa kana yaqul inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala as-sufufil awwal. Dari Barra bin Azib radhiyallahu anhuma qala bi ma takan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yataghallalu. Apa makna yataghallalu? Memetani. Bahasa kitanya. Sof niku dipetani. Ditegakkan satu demi satu orang. Min nahiyatin ila nahiyatin. Dari pojok ke pojok. Teliti. Sikile teliti. Pundaknya teliti. Sampai beliau mengatakan. yamsahu sudurona, ngelus dada jamaahnya, rata pora. Masya Allah, sama seperti itu. Wa manakibana, pundak-pundak kami, rata, lurusna, rapat, rata, rapat. Masya Allah, sama sedemikiannya Pak. Dalam meluruskan saf dari ujung ke ujung. Wa yakul, Nabi mengatakan, jangan kalian berselisih. Ya ini maju ke depan, mundur ke depan, atau terbuka longgar, ada celah yang kosong. Jangan, karena akan bercerai-berai. Hati-hati kalian. Wa kana yakul. Dan Nabi di waktu itu mengatakan, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya mendoakan. Allah berselawat kepada hambanya, yakni Allah memuji hamba-hambanya yang berada pada saf-saf yang awal-awal. Dan malaikat mendoakan kebaikan bagi manusia yang berada pada saf yang awal-awal. Itu keutamaan. Nah, keutamaan. Yang berikutnya, Nabi ini tinggal berwahdi tok ya, ben rambung. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, aqimus sufufa, tegakkan saf. Wa hadu bainal manakibi, hadu, luruskan, rapatkan antara pundak dengan pundak. Wa suddul khalal, apa, tutup yang kosong begitu. Penuhi yang longgar. Kalau ada kekosongan, enggak ada orang yang bisa masuk, kamu tutup itu. Kalau ada kekosongan, bisa dimasuki, masuki. Jangan ada celah dalam saf itu. Walitum mubi'aiti ikhwanikum. Walaitu bi'aiti ikhwanikum. Yani tangan dengan tangan bertempetan. Pundak otomatis kali lengan nggih. Nempel. Niku. Wala tadzuru furujat lisyaitan, dan jangan kalian biarkan adanya celah untuk syaitan. Kita meyakini seperti itu. Bukan berarti syaitan tumut salat, Pak. Kan biyen wonten sing ngadus niku nggih. Jurna bae wong salat arep salat iki syaitane diganggu. Jurna bae. Walajan geblek-geblek banget. Kenapa? Karena syaitan tidak akan mungkin beribadah. Syaitan ikut teng beriku karena akan menggoda. Nabi memerintahkan kita untuk merapatkan supaya tidak ada syaitan yang akan menggoda. Nek syaitan arep salat malah kon jarang-jarang bae Pak. Go setan nang kene. Walajan. Setan itu disebut nang sop. Kebangatan-bangatan iki wong dalam menghina syariat ini kan penghinaan terhadap syariat. Na'udzubillah min zalik. Wa man wasala safan wasalahu Allah, dan barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambung kebaikan untuknya. Wa man qata'a safan qata'ahu Allah, dan barang siapa yang dia sengaja memutus saf, maka Allah akan memutus kebaikan untuknya. Ngkon rapat ora gelem. Kepengin pental bae sikile. Nyenengan akan diputus kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku ancaman. Para ulama menyebutkan hadis ini menerangkan tentang kewajiban. Menyambung saf hukumnya wajib. Karena adanya perintah yang disusul dengan pahala, dan adanya ancaman jika kita melanggar perintah ini. Ancaman ini pun apa? Diputus kebaikan-kebaikan untukmu, diputus hidayah. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara dia menentang perkara saf, akhiripun piyambakipun boten taklim alih, akhiripun piyambakipun jauh dari ilmu, dan bahkan memusuhi sunnah. Aku nek sholat nang masjid Al-Ikhlas dan risih banget. Sikili ditempel-tempel baik. Musuhi sunnah malah justru. Wal'iyadu billah. kebaikannya diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Diputus rezekinya. Kadangkala wong niku mboten wedi lah hidayah putus ora apa-apa, sing penting rezekine lancar. Lah rezeki kami hidayah larang rezeki. Rezeki pun diancam putus. Yang tadinya lancar menjadi tersendat, berkurang, bahkan yang ada pun hilang. Boten tambah tapi enteng. Na'udzubillah min zalik. Gara-gara melanggar permasalahan shaf. Yang berikutnya dari sahabat Anas Malik radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Rusu sufufakum." Rapatkan shaf-shaf kalian. "Wa qaribu bainaha." Dekatkan antar kalian. Dekatkan artasipun tidak begitu jauh shaf yang pertama dengan yang kedua, yang kedua dengan ketiga. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Saya ketipun pahami. Haribu, dekatkan. Mboten longgar banget. Longgar sedikit, mboten masalah pak. Sujud kita dengan yang di depan kita sehasta. Itu sudah cukup. Ngerti sehasta pak? Kadangkala nek pas banget nang isor sikil. Wah, niku kadangkala badhe ngadeg dungul. Anu nyenggol depannya. Nek terlalu nopo? Dekat. Juga sujudnya kurang sempurna. Sujud menikahi kaum muslimin adalah menjauhkan sikut ini, siku, dari lambung. Dibentangkan ke depan, dilonggarkan. Mutan kalau disini, pak. Tetapi dijauhkan. Sampai-sampai anak kambing yang kecil bisa melintas masuk diantaranya. Nek terlalu mepet ke depan, akhirnya sujudnya kok sedikit pak. Karena betul-betul ngon sih, ya agak dilebarkan dikit. Paling bagus, sempurna sujudnya pun, diantara sof depan, ada jeda walaupun sejengkal. Jadi sujudnya, mantap, arem, asiniku. Agak longgar lagi, pak. Masjidnya penuh ya, latarnya tersiamba niku pak. Nek latare pun penuh, parkirnya tes longgar. Anu urung late, salat nek jumatan di kimi riko, nge jumat nge, Idul Fitri nge, nge setahun sepisan pak, setahun pindo berarti nge. Disebutkan dalam riwayat yang sanesipun, wahadu bil a'naq, wallahi fawalladhi nafsi biyadihi, inilah arasyaitan yadukulu min khilali saf, ka'annaha al-hadaf. Sungguh demi Allah, aku melihat syaitan berada di celah-celah saf yang mereka menggoda dan mengganggu orang dalam sholat. Nabi bukan manusia biasa seperti kita. Beliau diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari manusia biasa. Bedanya di situ. Nabi manusia biasa seperti kita. Innama anna basyarun mitlukum. Aku manusia biasa seperti kalian. Bedanya. Uhiya ilayya. Diwahyukan padaku. Wahyu. Ini kok bedanya pun. Di antara kemampuan yang Allah berikan kepada Rasul. Bisa melihat. Syaitan. Nabi nate dipun sebutakan dalam setunggal hadis. Mandengi. Ngertas mandengi pak. Manding ini ku ndeleng dengan cermat. Salah seorang sahabat yang lagi makan. Sahabat yang menyaksikan ini serius banget. Ada apa ini? Kok Rasulullah mandengi sahabat yang sedang makan? Yang berkisah ini sahabat lain. Berarti wonten tiyang tiga. Rasul, sahabat yang sedang makan, sahabat yang sedang menyaksikan kejadian ini. Serius banget. Sahabat ini lupa ketika makan boten bismillah. Rasul dilengakan. Lah sahabat sing lagi meriakin iki bingung ada apa ini. Begitu sahabat kemutan tinggal satu suap mengucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi atau bismillahi awwalahu wa akhirahu masuk. Syaitan kemudian memuntahkan makanan yang dia tadi makan. Kemudian Rasul tertawa. Sahabat yang meriwayatkan enggak paham kenapa guyu. Sebab tidak melihat syaitan nebak. Begitu selesai Rasulullah memberitahukan, tadi saya melihat syaitan ikut makan bersama dengan fulan. Begitu fulan membaca bismillahi awwalihi wa akhirihi, maka syaitan memuntahkan semua yang barusan dia makan dan beliau tertawa. Ya. Jenengan nek mlebet ngumah bismillah. Ben syaitane mboten tumut mlebet. Nek dahar nggih bismillah. Ben syaitane mboten tumut madang, Pak. Jenengan bingung. Nyatane ya sepiring enteng nang aku. Niki bab keimanan. Benar sepiring tentang jenengan, tetapi berita Nabi harus kita imani. Bagaimana cara mengimaninya? Dengan menjalankan perintah. Bismillah. Dan syaitan mboten tumut madang. Loh, di apa setan-setane? Lah ini hadis. Harus diimani. Praktek iman itu dengan menjalankan perintahnya. Mlebet teng omah, bismillah. Assalamualaikum, bismillah. Mlebet. Syaitane mboten tumut teng omah. Niku wonten babipun tersendiri dalam kitab Riyadhus Shalihin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.